Tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawa'iha wa 'afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang saya hormati Al-Habib Hadi selaku pemimpin pembina Majlis Al-Ibadat dan juga saudaranya, para hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini di tempat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di majlis al-ibadat, bersama-sama kita membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu fadilah, keutamaan daripada orang yang menuntut ilmu. Disebutkan di dalam salah satu hadis bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya, melebarkan sayapnya, li talibil ilmi, bagi orang yang mau datang ke majlis ilmu, bagi orang yang mau belajar menuntut ilmu, li talibil ilmi ridwan bima yasna, bangga ridha terhadap perbuatan tersebut. Kalau Bapak Presiden saja datang di satu tempat dikawal, ya, dihormati, dimuliakan, bahkan dikasih jalan yang khusus, karpet merah, atau bupati atau semisalnya. Tapi kita para hadirin datang ke majelis ini, para malaikat membentangkan sayapnya untuk kita. Kita lebih mulia dari mereka. Kenapa? Karena kita didoakan oleh malaikat. Kita dibanggakan oleh para malaikat. Ini adalah salah satu kemuliaan orang-orang yang mau belajar menuntut ilmu. Orang-orang yang mau menghadiri majelis ilmu, mereka dilihat oleh para malaikat, didoakan, dibacakan istighfar untuk kita. Bahkan para malaikat siap membentangkan sayapnya ketika kita berjalan menuju majelis ilmu. Bahkan disebutkan di dalam salah satu hadis mengenai keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, bahwasannya inna hudura majlis al-ilmi, sesungguhnya menghadiri majlis ilmu, afdalu min alfi rak'atin, wa afdalu min alfi iyadati marid, wa afdalu min alfi huduril janazah, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, Orang yang menghadiri majelis ilmu, orang yang duduk di tempat di situ dibacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal daripada orang yang salat 1000 rakaat, lebih afdal daripada orang yang mengantarkan jenazah 1000 jenazah, lebih afdal daripada orang yang menjenguk orang yang sakit, 1000 orang sakit ia jenguk. Padahal kita tahu, kita diajarkan oleh guru-guru kita, pahala daripada orang yang sholat 2 rakaat lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala, baru 2 rakaat saja. Kita diajarkan oleh guru-guru kita kemuliaan pahala yang sangat besar bagi orang yang mau menjenguk saudaranya yang sakit. Kita diajarkan oleh guru-guru kita pahala kebesaran daripada orang yang menghantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis tersebut, 1000 daripada rakaat yang dilaksanakan, 1000 jenazah yang diantarkan, 1000 orang sakit yang ia jenguk, semuanya kalau dijadikan menjadi satu, ditimbang dengan pahala ketika kita duduk di majelis ilmu yang hanya cuma 1 jam kurang lebih, itu lebih afdal kita duduk di majelis ilmu. Begitu mulia kita para hadirin. Memang kemuliaan orang yang belajar, yang menuntut ilmu itu enggak nampak. Enggak nampak di mata kita secara zahir, tidak nampak, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala kita orang yang mulia. Kita orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan malaikatnya. Kita orang yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Aku sangat bangga dengan umatku, kata Rasulullah. Umat yang seperti apa? Umat yang seperti apa yang akan dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah? Umat yang mau menuntut, yang mau belajar ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mau mengamalkan anjuran perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah yang nanti di yaumil qiyamah akan dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang punya pangkat di dunia. Bukan orang yang punya pasukan di dunia. Bukan orang yang punya uang di dunia. Tapi orang yang bisa meneruskan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mewariskan kepada kita harta, tidak mewariskan kepada kita perdagangan, tapi Rasulullah mewariskan kepada kita al-ilmu, ilmu. Maka inilah nanti yang akan dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kecil hati ketika kita datang di satu majelis, waduh ini ongkosnya banyak ini kelihatannya ini. Ini majelisnya jauh, ini ongkosnya banyak, ini biaya banyak. Padahal kita tahu majelis ilmu membawa keberkahan yang khusus bagi orang-orang yang mau menghadiri majelis ilmu, orang-orang yang mau menuntut. Disebutkan dalam salah satu hadis, inna allaha takaffala li talibil ilmi birizqi. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang-orang yang suka, cinta dengan ilmu agama. Apa yang dijamin? Rizkinya yang akan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu di zaman Rasulullah ada salah seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gala, ya Rasulullah, aku ingin bercerita sedikit ya Rasulullah mengenai adikku ya Rasulullah. Aku adalah orang yang bekerja setiap hari ya Rasulullah, membanting tulang dari mulai pagi sampai larut malam. Sedangkan adikku ini ya Rasulullah, dia kalau kerja bersamaku enggak maksimal, enggak bisa fokus ya Rasul. Ya, dia setiap hari selalu menyisihkan waktunya 1 jam 2 jam ingin duduk di majelismu ya Rasul dan mendengarkan sedikit daripada nasihat Aku berharap ya Rasulullah engkau nasihati adikku agar adikku ini mau fokus kerja. Wis ka adik melu majelis meneh maksudnya. Udah kalah biar enggak pakai ikut majelis taklim lagi sudah. Fokus kerja. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan menjelaskan kepada sahabat tersebut sekaligus untuk kita para hadirin. Ya. Rasul mengatakan la'allaka bihi turzak. Sesungguhnya engkau ini dilancarkan rezeki kamu berkat adikmu yang suka duduk di majelis ilmu. Jangan kecil hati kita. Kalau ada anak kita masuk ke pesantren mondok, kalau ada saudara kita atau keluarga kita yang aktif di majelis ilmu, bahkan sampai membantu mengorbankan waktunya segala macamnya untuk majelis ilmu, jangan takut. La'allaka bihi turzak. Mungkin gara-gara orang tersebut satu keluarga rizkinya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi kadang-kadang kita nyangka ketika anak kita mondok, ketika anak kita hadir di majelis ilmu, atau mungkin salah satu di antara kita yang berkhidmat di salah satu majelis ilmu, dianggap wah ini bakal torok banyak ini kelihatannya. Kalau sudah berkhidmat di majelis ilmu ini bakal keluar ini uang pulsa keluar, uang ini transportasi keluar, uang bensin keluar dan macam-macam. Jangan takut. La'allaka bihi turzak. Kemungkinan sesungguhnya engkau akan diberi rezeki, dimudahkan rezeki kamu, diberikan rezeki yang halal, dimakmurkan keluarga kamu, dirahmati keluarga kamu, diberkahi keluarga kamu semuanya berkat daripada orang-orang yang dari salah satu keluarga kamu yang hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah. Ya, kita masih diberi kecintaan, kesenangan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Tujuannya apa kita duduk di majelis ilmu para hadirin? Tujuannya apa? Bukan hanya sekedar membaca salawat. Yang barusan kita dengarkan lantunan yang begitu indah, tentang pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, tapi kita belajar. Kita dengarkan nasihat daripada para ulama, para guru-guru kita. Kita diajarkan tentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan tentang adab-adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara pemuda-pemuda zaman sekarang ketika ditanya tentang doa masuk rumah enggak hafal. Iya. Ketika ditanya tentang doa mau masuk masjid enggak hafal. Ketika ditanya tentang tata cara tidur yang benar menurut ajaran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak hafal. Para ulama mengatakan jangan engkau kira adab tata cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang cara masuk masjid yang benar, tentang cara makan yang benar beserta doanya, akhlaknya, tata keramanya semuanya itu hanya sekedar tata cara biasa. Ketahuilah di situ ada sir, ada rahasia, ada kemuliaan bagi orang-orang yang mau melaksanakan. Diceritakan di zaman dulu ada salah satu orang salihin. Ini perlu kita camkan di dalam diri kita. Biar kita semangat melaksanakan tata cara anjuran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang saleh tersebut beliau punya kebiasaan kalau tidur sebelum tidur pakai siwak. Ya, baca doanya semua yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dia laksanakan semuanya. Tanpa terkecuali dia laksanakan semuanya. Ya. Bangun tidur sunnahnya dia selalu pakai siwak. Subhanallah. Di saat dia tidur enggak bangun lagi, meninggal. Di dalam tidurnya saat itu dia enggak bangun lagi, meninggal. Salah satu daripada muridnya bermimpi. Salah satu daripada muridnya bermimpi. Gala ya Syekh, guruku. Apa rasanya orang yang meninggal? Ditanya gurunya. kalau orang yang umum, orang muslim biasa seperti kita, ya pasti jelas kita akan merasakan sakit segala macam. Ini coba sih aku kalau tanya, gimana kalau orang soleh meninggal, apa yang dirasakan sih? Sama enggak seperti kita sakit ketika diambil nyawanya? Dia tanya, eh guruku, apa yang kau rasakan ketika diambil nyawamu? Jawaban dia, enggak, aku enggak merasakan apa-apa. Loh kok aneh? Padahal kita tahu ya, disebutkan dalam hadis tentang sakitnya orang yang ketika ditarik nyawanya, dilepaskan dari tubuhnya, sakitnya. Bahkan kita pernah mendengar cerita daripada Nabi Musa alaihissalam, kalau tidak salah itu ya, yang membangkit Nabi Isa, membangkitkan salah satu orang yang sudah meninggal ribuan tahun. Ditanya gimana rasanya orang yang meninggal dalam keadaan rasanya sakratul maut. Dia mengatakan, aku meninggal ini sudah 1000 tahun lebih, dan sampai saat ini rasanya sakratul maut, sakitnya orang dicabut nyawa itu, sampai sekarang enggak kurang sedikit pun, sama seperti kayak pertama saya meninggal. Itu di zaman Nabi Isa. Kita tahu cerita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, sayyidul anbiya wal mursalin, sampai malaikat pencabut nyawa berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencabut nyawamu ini ya Rasul, ini cara yang paling terlembut, paling pelan, paling terlembut ya Rasul, dan enggak pernah aku mencabut semua makhluk seperti aku mencabut engkau ya Rasul. Itu pun Rasulullah sampai tidak sadarkan diri, sampai tidak sadarkan diri dan bercucuran keringat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lil mauti la sakarat. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang meninggal itu ada sakratul maut, rasa sakit yang sangat kuat. Dan banyak sekali sifat-sifat keterangan tentang orang yang merasakan sakratul maut. Tapi orang soleh tersebut ditanya di dalam mimpinya oleh salah satu muridnya, kal, ya Syekh, apa yang kau rasakan? Kalma, aku enggak merasakan apa-apa. Saya tidak merasakan apa-apa. Coba ya Syekh ceritakan kepadaku, gimana kok bisa Anda enggak merasakan sedikit pun daripada sakitnya sakratul maut? Gal, iya, aku punya kebiasaan sebelum tidur aku amalkan semua anjuran tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara tidurnya Rasul aku pakai. Doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam aku baca, semuanya aku baca. Dan aku punya kebiasaan bangun tidur aku juga tidak meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku nyangka saat itu aku seakan-akan kayak mimpi, dia bercerita. Aku melihat malaikat, melihat pintu langit terbuka, dan aku mendapati badanku dimandikan. Saya nyangka saya mimpi, orang saya enggak ngerasakan sakitnya sakratul maut, sakitnya orang meninggal. Saya nyangka saya mimpi. Tuh subhanallah, ketika saya dimasukkan dalam liang lahat, yang mana kita tahu rudda ruh, akan dikembalikan ruh tersebut ke dalam jasad ketika orang di dalam liang kubur, iya kan? Untuk ditanyai oleh malaikat munkar nangkir, man rabbuka wa ma nabi wa man nabiyuka, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, kitab kamu apa, agama kamu apa, akan ditanya oleh malaikat. Ketika dikembalikan ruhku di dalam jasad, aku membuka mata, yang aku cari spontan adalah siwak. Mana siwakku? Mana siwak? Di dalam kuburannya dia masih sempat mencari siwak sambil mengatakan, alhamdulillah di ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Doa orang bangun tidur. Kata malaikat, kamu sudah meninggal. Hah? Saya sudah meninggal? Kamu sudah meninggal. Yang benar, mana siwakku? Mana usul? Sampai dia 2 kali 3 kali bertanya kepada malaikat tersebut mencari siwaknya, karena dia enggak kepingin ketinggalan siwak sebagai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan rokok. Nggih? Tutup. Lah nek sampean gorenge turu ngerokok terus moro-moro mati, mosok sampean ngam kuburan katene lek rokok, endi rokoke? Sampean takoni malaikat, endi rokokku ngono ta? Hah? Ya, kalau orang yang biasa rokok, ini orang enggak biasa rokok, yang dicari siwa. Ya, sampai dia mengatakan, kata malaikat, "Lukina hujjatu." Khalas, sudah, enggak perlu ditanya lagi, orang dia sudah membaca doa bangun tidur yang maknanya adalah alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini orang yang sudah terbiasa kehidupannya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? dia sudah terbiasa, dia sudah mendidik dirinya, keluarganya untuk tidak lepas dari ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikir orang yang biasa ngerokok, maaf, alhamdulillah saya emang enggak pernah ngerokok dari dulu kecil, alhamdulillah. Ya, bersyukur saya. Itu orang yang biasa ngerokok itu gimana nanti ketika dia meninggal? Ya, kalau yang sudah kecanduan rokok, dikurangilah rokoknya. Ya enggak mungkin orang mau bisa lepas rokok itu 100% langsung saat itu pun juga, kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita amin. Ya, kita kurangi rokok tersebut. Kita ganti dengan siwak. Ya, kita ganti dengan zikir. Ya, kita ganti dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditakutkan karena bekas atau karena asap daripada rokok yang tidak dicintai oleh orang-orang salihin, mulut kita susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mulut kita susah untuk membaca doa atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu berkat orang soleh tersebut meninggal sampai dia enggak merasakan sakaratul maut, berkat apa? Rutin dia mengamalkan adab sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin kita akan tahu adabnya Rasul kalau kita enggak belajar. Padahal enggak. Kita setiap hari duduk, yang kita buka Facebook, yang kita buka BBM, yang kita buka segala macam aplikasi model yang zaman sekarang, lupa kita dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai kadang-kadang kita enggak mendengarkan suara azan. Lupa jamnya salat, lupa waktunya belajar, lupa waktu gara-gara media ini kita lupa semuanya. Lupa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Harapan satu-satunya kita di yaumil qiyamah adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah enggak kenal dengan kita, jangan harap kita selamat nanti di yaumil qiyamah. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Semua makhluk hidup, semuanya menunggu syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan kita para hadirin. Kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan ajaran sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan karena apa-apa, tapi karena rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari, kita ambil warisan beliau yaitu ilmu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita ajarkan kepada keluarga kita. Jangan kita biarkan keluarga kita bodoh, enggak ngerti tentang ajaran Rasulullah. Ditanya tentang siapa ayahnya Nabi Muhammad, enggak kenal. Ditanya tentang siapa istri Rasulullah, enggak kenal. Kalau ditanya pemain sepak bola, kenal satu persatu. Kalau ditanya masalah politik, bisa jawab. Kalau ditanya tentang hijrahnya Rasulullah, enggak kenal. Banyak sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lupakan. Sedangkan kita adalah sebagai umatnya. Pantaskah kita mengaku sebagai umatnya? Sedangkan kita sendiri jauh dari ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita biarkan anak kita enggak salat. Salat enggak tahu, enggak ngurus sudah. Anak kita salat atau tidak salat? Kadang kita lebih cinta sama ayam. Ayam kalau maghrib belum masuk kandang, kita cari, mana ini ayam saya? Burung itu belum ditutup, belum dimasukkan dalam, kita sudah ribut burung kita. Burung peliharaan kita ribut. Tapi anak kita biarkan. Anak kita mau belajar, mau pacaran, mau jauh dari ajaran Rasulullah, mau akhlaknya seperti apa, mau sholat, mau enggak kenal sholat ngaji, kita enggak ngurus. Padahal kita tahu keluarga tanggung jawab kita, anak kita tanggung jawab kita. Mulia para hadirin, orang yang hadir di majelis ilmu, walaupun anda duduk di bawah, enggak ada bedanya yang duduk di bawah dengan duduk di atas, enggak ada bedanya. Kata para ulama, orang yang cuma hanya datang saja dia sudah mulia, apalagi kalau dia datang dengan niat yang baik, dengan adab, dengan khusyuk, dengan menghormati majelis tersebut, dia akan lebih mulia dan lebih mulia. Bahkan para ulama menyebutkan kalau penghuni kuburan al-mauta, orang-orang yang sudah meninggal, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan 5 menit saja untuk mereka hidup lagi. Mereka enggak akan cari keluarganya. Mereka tidak akan cari anak yang mereka tinggalkan. Mereka tidak akan cari pabrik, bisnisnya, semuanya. Mereka akan tidak akan mereka cari. Tapi yang mereka cari adalah majelis-majelis ilmu. Keberkahan majelis ilmu bukan hanya kita yang hadir saja yang akan kita dapatkan. Semua penduduk desa ini akan mendapatkan keberkahan daripada majelis ilmu. Rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan satu malaikat, dua malaikat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribuan malaikat diturunkan di dalam majelis. Belum lagi kalau kita menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sanjung-sanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita yakin bahwa Rasulullah pun juga akan hadir di majelis ilmu tersebut. Semoga kehadiran kita di tempat ini membawa keberkahan untuk diri kita, ya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara kita, semua orang muslimin, kampung, warga desa ini, semuanya yang hadir di tempat ini, mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki mereka dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah zahiran wa batinan. Kita minta majlis al-ibadah semoga tambah hari tambah berkembang, ya, menjadi majlis kebanggaan idolanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi majlis kebanggaan idolanya masyarakat Jawa Timur. Amin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah yang akan kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang dibanggakan nanti di yaumil qiyamah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberi kesempatan nanti di dunia dan di akhirat untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dunia melewati mimpi atau yaghadatan, di akhirat nanti kita bisa bertemu mubasyaratan, langsung bertemu melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni, ini dari saya sedikit ini, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.